بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي عاد آيات من آيات الله عز وجل. هذا تقدير الكلام بتقدير كان معنى كلمة ini seperti tafsir wafi Musa. Wafi Musa dan pada kisah Nabi Musa, ayatun min ayatil azza wa jal, terdapat ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah azza wa jal. Begitu pula di sini, wafi adin ay wafi adin ayatun min ayatillahi azza wa jal, dan pada kaum 'ad, kisah kaum 'ad, terdapat ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah azza wa jal. 'Ad, kaum 'ad, kata Ibn Uqayyim rahimahullah dalam tafsirnya, fi janubil jazirah al-arabiyyah, وَكَانُوا قَوْمًا أَشِدَّا. Kaum 'ad letaknya di janub selatan. Janub selatan Al-Jazirah Al-Arabiyah, di sebelah selatan Jazirah Arab. Letak kaum 'ad di selatan Jazirah Arab. Dan sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, وَكَانُوا قَوْمًا أَشِدَّا, mereka dikenal sebagai kaum yang perkasa. Ya. Tubuh mereka perkasa, kuat. Sampai-sampai mereka karena bangganya, ya, bangganya dengan keperkasaan tubuh mereka, mereka mengatakan sebagaimana pada ayat dalam Al-Quran, mereka mengatakan, menantang, man asyaddu minna quwwah, man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih kuat daripada kami. Mereka membanggakan diri mereka, merasa diri mereka lah yang paling kuat, sehingga membuat diri mereka sombong, angkuh, congkak. Bukannya mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, menggunakan keperkasaan dan kekuatan jasad-jasad mereka untuk beribadah kepada Allah, menaati Allah, justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, kufur dan syirik mengutukkan Allah Azza wa Jal. Maka sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada proses datangnya adab kepada mereka, bermula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada mereka al-qahtu wal jadbu. Mereka tertimpa kekeringan, tidak ada hujan, ya, sehingga mereka kekurangan air, kekurangan makanan yang melemahkan mereka, sehingga mereka jadi lemah dengan itu. sekuat-kuatnya manusia, jika sudah tidak ada air, air hujan tidak turun, ya, tanaman tidak tumbuh, ya, terganggu. Nah, kehidupan, kekurangan makanan, kekurangan air, maka tubuh-tubuh akan menjadi lemah. Karena mereka menyombongkan diri, menantang man asyaddu minna quwwah, siapa yang paling kuat daripada kami. Mereka merasa diri mereka yang paling kuat, tidak terlemahkan. Akhirnya dibuat lemah oleh Allah dengan ditimpakan kepada mereka musim kering, kemarau yang panjang tanpa hujan, paceklik, ya, kekurangan makanan. Akhirnya mereka menunggu-nunggu, menanti-nanti datangnya hujan. Ya. Yataraqqabun al-matar. Mereka selalu menunggu-nunggu datangnya hujan. Mereka senantiasa mengawasi, ya, angkasa. Menunggu-nunggu datangnya awan yang menurunkan hujan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mengirim angin, ya, yang akan membinasakan mereka, id arsalna alaihimur rihal aqim. Nah, ini kelanjutan ayatnya. Id, ketika sudah dijelaskan wa fi Musa id arsalna, id adalah dzarf lima madha minaz zaman, waktu lampau, ketika, yakni ketika itu. Nah, ya sudah lewat, kan sudah lewat di masa lampau, di masa lalu. Nah, ketika arsalna, kami mengirim alaihim, atas mereka, ar-rihal, ar-riha, angin, al-aqim. Al-aqim ini sifat na'at, ya, dalam ilmu nahu, na'tun sifatun lirrih. Mereka itu sama-sama di fathah, karena rihnya mansub di fathah, maka al-aqimah juga di fathah, mengikuti i'rab ar-riha, karena na'at menyifati rih. Yani rih itu, sifat rih itu adalah aqim, angin yang hanya membawa kehancuran, kebinasaan, tidak ada kebaikan yang dia bawa. Angin yang tidak membawa air hujan, tidak membawa awan, menggiring awan untuk kemudian menurunkan air hujan, yang kemudian, ya, air hujan itu akan menumbuhkan tanaman. Allah menumbuhkan tanaman dengan air hujan itu. Jadi aqim la khaira fiha, tidak ada kebaikan yang dia bawa sama sekali, tidak menghasilkan kebaikan apapun. Seperti halnya seorang pria, seorang wanita jika mandul, ya, jika mandul, wanita jika mandul disebut aqim. Nah, jika mandul disebut aqim. Aqim mandul tidak bisa menghasilkan anak. Ya, rahim wanita itu kurang bagus, tidak subur, tidak bisa menghasilkan bibit anak. Disebut mandul aqim. Rih aqim, angin itu adalah angin yang sifatnya aqim. Artinya angin yang tidak mendatangkan hasil, faedah, kebaikan apapun. Yaitu tidak membawa, tidak menggiring awan, menurunkan hujan, dan air hujan itu kemudian ketika sampai di bumi Allah menumbuhkan tanam lain, itu semua tidak ada. Ya. Pembukaan datangnya awan yang kemudian nanti turun hujan, kan kita sudah lewati bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mengirim angin ya menyentuh awan itu, kemudian terhasilkan air di dalamnya, dan pembukaan sebelum datangnya air hujan itu kan datang angin dulu. Walladzi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmati. Dialah Allah Subhanahu wa taala alladzi arsala ar-riyah, yang mengirim angin bushran baina yaday rahmati, berita gembira, membawa berita gembira, baina yaday rahmati, sebelum datangnya rahmat Allah itu air hujan. Kan tidak datang angin ya, nanti menyusul air hujan. Ini angin yang membawa ya rahmat Allah Subhanahu wa taala di belakangnya. Adapun ini rihun aqim, tidak membawa rahmat, tidak membawa kebaikan, tidak ada hasil, tidak ada awan, tidak ada air hujan. Yang ada hanya kerusakan, kehancuran, kebinasaan. Nah, tadi kan sudah diceritakan bahwa mereka memang menanti-nanti air hujan. Ya kan? Karena mereka sudah melemah, sudah kekeringan. Terus mengawasi angkasa, menunggu-nunggu datangnya awan yang akan menurunkan air hujan. Ketika Allah mengirim angin ya, angin perusak itu, rih akim tersebut yang disebutkan di sini, mereka melihat dari jauh di atas datang. Dari jauh mereka melihatnya, mereka belum sadar. Mereka mengatakan sesuai dalam surat Al-Ahqaf, ya, sesuai dalam surat Al-Ahqaf kalian baca. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, ketika mereka melihatnya dari kejauhan ya di angkasa menuju wilayah mereka, lembah mereka, negeri mereka, qalu hadza 'aridun mumtiruna, mereka menyangka itu awan yang akan membawa hujan. Mereka mengatakan ini awan yang datang untuk menurunkan air hujan kepada kita. Mereka sudah senang ya. Ternyata apa? Ternyata itu adalah rihun aqim. Ternyata adalah angin penghancur yang akan membinasakan mereka. Ya. Berputar-putar menghantam mereka selama berapa hari, berapa malam? Di surat Al-Haqqah. Iya. Berapa hari, berapa malam? Al-Haqqah, Al-Haqqah, ma adraka ma al-Haqqah. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'ad, mereka dibinasakan dengan angin yang bergemuruh, yang bertiup kencang sekali, melampaui batas. Menghancurkan. Sakharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah Subhanahu wa ta'ala ya menghantamkan angin itu kepada mereka, mengganyang mereka selama berputar-putar ya, menghantam mereka selama 7 malam 8 hari. Sab'a layali, 7 malam, wa thamaniyata ayyam, dan 8 hari. Tidak ada yang tersisa, semuanya bergelimpangan. Fataral qauma sar'a, kalian melihat kaum itu sar'a, bergelimpangan semua. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, bagaikan batang-batang pohon kurma yang tercabut-cabut dari akarnya, bergelimpangan, hancur remuk. Di sini ya, disifati di sini angin itu mata darumin syai, di sini di ayat yang kita belajar, mata darumin syaiin atat alaihi illa ja'alathu karramin. Ma tidaklah manafiyah, menepis, menafikan. Tidaklah. Tadaru, tadaru ay tatruku. Tidaklah angin itu membiarkan min syai' sesuatu yang dilewatinya umum min syai' ya, syai' di sini sedikit masuk ke kaidah ya, kaidah usuliyah, kaidah usul fiqh. Min syai' syai' ini nakirah, nakirah ditanwin, bukan ma'rifah, ditanwin nakirah. Pada konteks kalimat penafian, pada konteks kalimat ya negatif, yakni ada penafian, penepisan, sehingga menunjukkan makna umum. Syai di sini umum apa saja, tetapi tentunya keumuman makna syai sesuatu di sini ya tentunya yang sesuai dengan makna ya. Bukan berarti gunung-gunung juga dihancurkan, tapi maksudnya di sini min syai umum semua yang ada di dalam negeri itu. Nah, semua yang ada di dalam negeri itu tidak ada yang tersisa. Mata daru min syai, tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkan, dibiarkan. Atas alaih, yang angin itu atas datang, alaih atasnya, menghantamnya. Illa kecuali, kecuali ja'alathu, ja'alathu angin itu menjadikan sesuatu yang dihantam itu, yang diterpa itu, karramim, karramim bagaikan kaf tasbih penyamaan, bagaikan seperti ramim, sesuatu yang remuk. Ya, remuk, hancur remuk. Seperti firman Allah, kata Romim, seperti firman Allah tentang orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan, mengatakan man yuhyil idhama, man yuhyil idhama wa hiya Romim. Istifham ingkari, pertanyaan yang maksudnya mengingkari. Orang kafir itu mengatakan man yuhyil idhama, pada firman Allah ini man yuhyil idhama, siapa yang mampu menghidupkan kembali al-idham, tulang belulang, wa hiya ramim, sementara idham, tulang belulang itu, manusia itu ketika telah mati, ramim, sudah remuk, hancur remuk. Kok bisa, bagaimana mungkin bisa kemudian disusun kembali, kemudian ya tertata kembali dengan jasadnya, kemudian ada ruhnya hidup kembali. Jadi ramim artinya apa? Ramim artinya remuk. Jadi mata daru min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Tidak ada sesuatu pun yang diterpa ya. Dan tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkan. Mata daru tadi apa? Tatruku. Tidaklah angin itu membiarkan ya min syai' dari sesuatu atas alai yang didatanginya, diterpanya, dihantamnya, illa ja'alatu kecuali menjadikan sesuatu yang diterpa, yang dihantam itu karramim, remuk, hancur remuk, seperti ya seperti ar-ramim, yang seperti sesuatu yang sudah remuk. Nah, jadi mereka bergelimpangan. Nah, karena mereka membanggakan diri, menyombongkan diri, kuat. Ya. Tidak ada yang bisa menghancurkan mereka. Man ashaddu minna quwwa? Siapa yang lebih kuat daripada kami? Subhanallah, menantang kekuatan Allah, kekuasaan Allah ini datang angin. Angin yang tidak berjasad seperti mereka. Angin yang lembut begitu, tetapi kencang sekali, luar biasa, bergemuruh, menghantam mereka. Ternyata mereka semua bergelimpang, remuk, binasa. Nah, angin yang Allah kirim itu disebutkan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma muttafaqun alaih. Angin yang dikirim itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka ya, selama 7 malam 8 hari tadi. Pada hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma muttafaqun alaih, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Nusirtu bisoba, aku ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah dengan as-soba, dengan angin timur. Wa uhlikat adun biddabur, wa uhlikat, dan dibinasakan adun, kaum ad, biddabur dengan angin dabur itu angin barat, rih al-gharbiyah, angin barat. Jadi ada angin timur, ada angin barat. Kata Nabi SAW pada hadis Ibn Abbas ini, nusirtu bis-soba, aku ditolong, dimenangkan oleh Allah dengan Allah mengirim as-soba, angin timur. Wa uhlikat adun bid-dabur, dan kaum ad dihancurkan oleh Allah dengan angin barat. Baik. Jadi pada kisah itu terdapat ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang diberi kekuatan jasad oleh Allah, kekuatan oleh Allah, keperkasaan oleh Allah, itu semua nikmat dari Allah yang wajib disyukuri, terusnya digunakan untuk menaati Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nikmat itu dijaga. Jika justru menjadikan pemiliknya yang memiliki nikmat itu karena diberi oleh Allah menjadi sombong, kemudian justru menyombongkan diri kepada Allah, mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi sebab kehancuran, seperti halnya kaum Ad, nikmat itu dicabut dan mereka ya ditunjukkan kelemahan mereka dengan proses yang sudah kita dengar, bagaimana proses mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai tubuh-tubuh mereka yang perkasa itu ya dihancurkan hanya dengan angin yang halus begitu ya, bukan suatu makhluk dari makhluk Allah yang fisiknya besar begitu, tapi angin yang halus begitu bertiup datang, ternyata mereka tidak ada apa-apanya. Wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Baik. Berikutnya tentang Samud. Wa fi Samuda id qila lahum tamatta'u hatta hin fa'atau an amri rabbihim fa'akhadathumus sa'iqatu wa hum yanzurun famastata'u min qiyamin wa makanu muntasirin. Wa fi Samud, dan pada kisah kaum Samud sama takdirul kalam, kita takdirkan kalimat ya, ayatun min ayatillahi azza wa jalla. Pada kisah kaum Samud terdapat ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah azza wa jalla. Kaum Samud diutus kepada mereka Nabi Saleh. Adapun kaum Ad yang telah kita dengar kisah sebelumnya, siapa nabi mereka? Tadi enggak sempat disebut ya. Siapa nabinya? Kaum Ad, siapa nabinya? Hampir sama itu. Tiga huruf juga. Ad, tiga huruf. Fir'aun itu. Bukan. Dibantu temannya. Tom'at, siapa nabinya? Satu daerah di sini tidak ada yang bisa berdiri semua. Dari mana suara tadi? Antum. Ahsanta. Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Baik. Adapun Samud, Nabi Saleh. Nabi Saleh alaihi salatu wassalam memberi nasihat kepada mereka, memberi peringatan kepada mereka, ya, mengajak mereka untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka berislam. Sama semua nabi dan rasul yang diutus itu ajarannya Islam, ajarannya tauhid. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Hud mengatakan begitu kepada kaum 'Ad, Nabi Saleh mengatakan begitu kepada kaum Samud, ya. Para nabi dan rasul diutus mengatakan begitu kepada kaum mereka sebagaimana dalam surat Al-A'raf. Nah, dan semisal dengannya pada surat yang lain. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ibudullah, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak punya Tuhan yang benar selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah, menyembahnya kepadanya, menauhidkannya, Islam. Berislamlah kalian. Ya. Mereka menantang. Menantang Nabi Saleh. Ma anta illa basharum mithluna. Tidaklah kamu itu kecuali manusia seperti kami. Menantang fakti di ayat. In kuntum minas shadiqin. Datangkan ayat. Ya, tanda jika kamu memang benar jujur utusan Allah Subhanahu wa taala. Mana? Buktikan, tunjukkan. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, mendatangkan ayat tanda kekuasaannya dengan naqah. Naqah. Ya, yaitu unta betina. Hadhihi naqatul laha shirbu wa lakum shirbu yaumin ma'lum. Hadhihi naqah, ini naqah. Ayat yang kalian tuntut didatangkan oleh Allah. Ini bukan unta betina biasa seperti keumuman unta. Ini, ya, tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Laha syirbun, ini ada aturannya. Jangan diganggu ini. Hendaknya dimuliakan. Dalam hal minum, laha syirbun wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Bergantian. Ada bi'ir, ya, di sana di negeri mereka, Samud, ada sumur. Ya. Untuk minum. Aturannya laha syirbun. Naqah tersebut punya waktu minum. Ketika dia minum tidak boleh ada yang ikut-ikutan di situ. Khusus buat dia hari itu. Walakum syirbu yaumin ma'lum, dan kalian juga punya waktu minum di hari tertentu bergantian. Ya. Tidak saling mengganggu. Nah, dan mereka diingatkan oleh Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, fadaruha ta'kulu fi ardillah, biarkan dia makan bebas di bumi Allah. Wala tamassuha bisu'in, kalian jangan sentuh dia dengan gangguan apapun, jangan ganggu, jangan celakakan. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adabun qarib, sehingga akan menimpa kalian adab yang dekat, siksaan yang dekat jika kalian mengganggunya. Jangan coba-coba. Subhanallah. Kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, kesombongan mereka, ya, tidak meredah, justru semakin menjadi. Wafil Madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardh wa la yuslihun. Di negeri mereka itu ada 9 orang. 9 orang ini yang paling jahat. Ya, terdepan. Yang melakukan kerusakan di muka bumi dan tidak melakukan perbaikan. 9 ini membuat makar. Nah, ini tokoh-tokohnya yang terdepan. Ya. Jadi ada yang paling jahat di antara mereka itu yang kemudian ya bersama mereka ini yang kemudian menyembelih ya membunuh nakoh itu. Nah, membunuh dibunuh. Subhanallah, fa'aqaruha. Mereka membunuhnya. Nah, kemudian 9 orang ini, ya, 9 orang ini tidak berhenti sampai di situ. Nah, ketika mereka sudah membunuh nakwa itu kan diancam oleh Nabi Saleh. Nah, seperti dalam surah Hud ya. Faqala, kata Nabi Saleh, tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Bersenang-senanglah kalian di negeri kalian 3 hari saja. Sudah datang ketetapan Allah, kesempatan kalian nikmati 3 hari ini sepuas-puasnya. Setelah itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa'dun ghairu makdzub, itu adalah janji ya, ancaman dari Allah yang tidak dusta, pasti akan terjadi. Naam, 9 tis'atu rahti ini ya, mereka membuat makar di malam hari ingin membunuh Nabi Saleh. Nah, tetapi makar Allah lebih hebat. Akhirnya Allah SWT menurunkan hujan batu menimpa 9 orang ini, mati semua. Dihujani batu oleh Allah SWT. Yang 9 ini. Mendahului kaumnya, karena mereka memang paling jahat dan terdepan tokoh-tokohnya. Mendahului kaumnya. Kaumnya, mereka menunggu ya 3 hari tersebut. Nah, ya wallahu alam, di sana disebutkan kisahnya. Di hari pertama ya kulit mereka berubah menjadi warna kuning. Di hari pertama, hari kedua jadi merah kemerahan, hari ketiga jadi kehitaman. Sudah, itu akhirnya yang terakhir. Kemudian datanglah adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan id qila lahum tamatta'u hatta hin. Nah, lihat kembali ayat yang kita pelajari di sini dari ayat id, ketika qila lahum, dikatakan kepada mereka tamatta'u, bersenang-senanglah kalian, nikmati akhir kehidupan kalian, hatta hin, hatta sampai hin, waktu tertentu, waktu yang ditentukan ya, ketika datang adab Allah mengakhiri kehidupan kalian. Hin, hatta hin ini berapa hari tadi? Sudah bacakan dari surat Hud. Tamatta'u fi darikum berapa hari? 3 ayyam, 3 hari saja. Nah, 3 hari saja. Tayyib. Tapi mereka juga tidak, subhanallah, tidak ada tobatnya. Nah, dan memang ya, ketetapan Allah sudah datang, itu sudah tidak mungkin ditolak lagi, dicegah lagi, karena ya demikianlah ketentuan Allah. Jika umat satu nabi menantang nabinya, datangkan ayat, kami akan beriman. Kemudian ternyata berdusta mereka, didatangkan ayat yang dituntut, kemudian mereka tetap kufur, maka adab ya dipastikan datang. Nah, itu yang menimpa mereka. Sudah ditetapkan, berdasarkan wahyu dari Allah, Nabi Saleh mengatakan kepada mereka, tamatta'u hatta hin. Dan surat Hud, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, nikmati hidup kalian, senang-senang di negeri kalian 3 hari saja. Sudah, setelah itu akan datang adab dan itu sudah tidak mungkin ya ditolak lagi, dicegah lagi. Nah, kemudian kelanjutan ayat di sini, fa'atau an amri rabbihim. Maka mereka membangkang atau membangkang an amri dari perintah Rabb mereka untuk beriman, untuk taubat. Sehingga adab Allah Subhanahu wa taala benar-benar datang. Sudah diancam ya, sudah diancam seperti itu, nikmati kehidupan kalian selama 3 hari di negeri kalian, itu pun mereka tidak bertobat juga. Terus saja mereka dalam kekufuran dan kesyirikan mereka dan tidak mau bertobat. Fa akhadathumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Maka akhadathum, mengadab mereka, membinasakan mereka, as-sa'iqah. As-sa'iqah adalah as-sayhah. Di surah Hud dibahasakan oleh Allah SWT, wa akhadha alladhina dhalamu as-sayhatu fa asbahu fi diarihim jathimin. Dan Allah mengadab mereka, mengadab orang-orang zalim itu dengan as-sayhatu, wa akhadha alladhina dhalamu as-sayhatu, ayat 67 yang mau dicatat, 67 di surat Hud, wa akhadha alladhina dhalamu as-sayhatu, dan membinasakan orang zalim itu as-sayhatu. Jadi as-sayqa itu adalah as-sayhatu, yakni suara keras dari atas, dari arah langit, yang mematikan mereka. Itu dari atas. Ya. Di surat Al-Haqqah dibahasakan oleh Allah SWT, fa amma thamudu fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Thamud, mereka dibinasakan dengan at-taghiyah. At-taghiyah sama dengan as-sa'iqah, sama dengan as-sayhatu di surat Hud, suara keras. Ya, gemuruh yang sangat memekakkan telinga mereka dan membuat mereka ya binasa. Itu suara dari atas, dari arah langit. Dan dari bawah, ini perpaduan adab. Dari atas suara keras, dari bawah gempa. Gempa sebagaimana diceritakan di surat Al-A'raf. Ya, di surat Al-A'raf bisa dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 78 ya. Nah. Ya. Di ayat 78 Al-A'raf, fa akhadathumur rajfatu. Fa akhadathumur rajfatu. Maka ya, mereka dibinasakan oleh ar-rajfah, yaitu gempa bumi dari bawah. Dari atas arah langit suara as-sa'iqah, at-taghiyah, as-sayhah, suara keras memekakkan telinga yang binasakan mereka, dari bawah gempa bumi. Ar-rajfah. Fa asbahu, di sana di surat Hud dikatakan, wa akhadha alladhina dhalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Maka mereka menjadi bergelimpangan, mati terkapar di negeri mereka. Di sini di surat Al-A'raf, fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin, menghantam mereka, membinasakan mereka, rajfah, gempa bumi, fa asbahu fi darin jatimin, maka mereka pun menjadi terkapar bergelimpangan di negeri mereka. Nah, di sini kembali dan surat Adz-Dzariyat, fa akhadathumus sa'iqatu wa hum yamdurun. Sa'iqah tadi sudah ditafsirkan wa hum yamdurun, sementara dalam keadaan mereka yamdurun, melihat, menyaksikan, saling menatap di antara mereka, kebingungan, tanpa bisa berbuat apa-apa. Ya. Tanpa bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa menyelamatkan diri. Famastata'u. Kata Allah, famastata'u. Maka mastata'u, mereka tidak mampu. Min qiyamin. Tidak mampu bangkit untuk bisa melarikan diri, menghindar, menjauh, tidak bisa. Wama kanu muntasirin. Wama kanu muntasirin. Dan ma kanu, tidak pula mereka muntasirin, tertolong. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Nah, negeri mereka, negeri Tsamud, di sini dari tafsir Ibnu Utsaimin disebutkan ada sekarang namanya Al-Hijr, dan sebagaimana diketahui ya, disebutkan namanya Al-Hijr, dan sekarang ini dikenal dengan Diyar Tsamud, disebut Diyar Tsamud, negeri kaum Tsamud. Ya, masih ada sampai sekarang negeri itu disebut dengan negeri Tsamud, Diyar Tsamud. Nabi Alaihissalam dulu pernah melewatinya ketika berangkat untuk memerangi kaum Romawi pada perang Tabuk. Tetapi ketika Nabi melintasi wilayah itu, Nabi mempercepat ya tunggangannya, dan dalam keadaan menundukkan kepala dan melarang umatnya untuk masuk ke tempat-tempat seperti itu. Ya. Nabi mengatakan pada makna hadisnya, na'am, jangan kalian masuk ke tempat-tempat seperti itu, ya, mereka itu, kecuali dalam keadaan menangis. Nah, jika tidak, ya, khawatir kalian ikut tertimpa apa yang menimpa mereka. Nah, dan di sini makna hadis itu bukan berarti, karena banyak orang yang tamasya ya, mereka jadikan tempat tamasya. Padahal Nabi mengatakan kalian jangan datangi tempat itu kecuali dalam keadaan menangis, khawatir, dalam keadaan takut, ya, menangis, karena itu dijadikan tanda kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya mengingat, ya, sadar, takut kepada Allah, menangis, jangan sampai tertimpa apa yang menimpa mereka. Nah, dan Ibn Al-Qayyim menjelaskan maksud hadis ini bukan berarti betul-betul ditimpakan adab fisik begitu, dalam bentuk fisik kepada orang-orang yang datang dalam keadaan tidak menangis dan takut, tidak mesti seperti itu. Bisa saja maksudnya di sini ya, boleh jadi terkena musibah maknawiyah, yakni ya, kemudian dengan sebab itu berpaling dari kebaikan, berpaling dari kebenaran, kemudian ya menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan main-main, ada peringatan dari Nabi alaihi wasallam. Ya, jangan malah ke sana tertawa-tawa, motret-motret ya. Baik. Ada peringatan dari Nabi supaya tidak kita dengar. Naktafi bihadza al-qadar, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah, shallallahu alaihi wasallam.